السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum ayyuhal hadirun. Ikhwatil kiram, a'azzani wa a'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kondisi dan keadaannya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, walaupun di masa pandemi, akan tetapi kita masih diberikan anugerah dan taufik untuk bisa mengadakan kajian ataupun ta'lim di tempat yang mulia ini. Adapun apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang tertera di pamflet-pamflet yang ada, yakni menyambut atau menyongsong, yakni bulan Ramadan dengan al-ilmu, dengan ilmu. Karena al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, beliau menyantumkan satu bab, yakni bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab yang membahas, yang menghajarkan kepada segenap umat Islam untuk mengedepankan ilmu sebelum dia berucap, sebelum dia beramal. Karena ketika seorang muslim di dalam segala aktivitasnya dia lebih mengedepankan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapannya, sebelum perbuatannya, maka dia akan bisa berjalan, dia akan bisa beribadah dengan nikmat karena berjalan di atas tuntunan-tuntunan yang jelas, syariat-syariat yang jelas. Begitu sebagai gambaran mudahnya, ketika seorang beramal tanpa ilmu dalam urusan dunia saja, mereka akan bisa binasa. Sebagaimana orang misalnya, dia sebagai petani yang mestinya pupuk mungkin dia dosisnya cuma 1 sendok. Karena dengan anggapan kalau pupuk itu banyak, maka akan lebih cepat pohonnya tumbuh besar. Dia tidak mengingat bahwasanya pohon tersebut masih kecil, kebutuhannya masih sedikit. Bahkan dengan pupuk yang banyak tersebut, justru tanaman tersebut menjadi hangus dan mati. Ikhwatul kiram azani wa azakumullah, pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal 7 Sya'ban, yang artinya kurang lebih 22 atau 23 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sebagai seorang mukmin yang cerdik dan bijak, tentunya dia akan mempersiapkan hal-hal yang akan bisa digunakan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Sehingga ketika dia masuk pada bulan Ramadan tersebut, dia sudah bisa beramal sesuai dengan jadwal-jadwal, sesuai dengan apa yang dia jadwalkan untuk kegiatan-kegiatan di sebulan Ramadan tersebut. Tentunya hadirin bisa memahami ketika seorang ingin melakukan suatu aktivitas, terlebih ini perkara ibadah, perkara yang besar, ketika dalam urusan dunia saja seorang akan melakukan suatu aktivitas, pekerjaan atau apa saja yang di situ tidak ada persiapan sama sekali, maka hasilnya kita bisa merasakan. Hasilnya hanya seadanya, kurang bahkan, bahkan cacat, bahkan rusak. Akan tetapi ketika suatu aktivitas, usaha, pekerjaan itu sudah dirancang jauh-jauh sebelum hari, hanya dia sudah memprogramkan, menyetingnya sehingga bisa matang program-program yang akan dia laksanakan, maka ketika dia masuk pada pekerjaan yang dia laksanakan, dia akan lebih mudah apa yang dikerjakan. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, program pemasarannya demikian dan demikian, dan akan bisa berlancar. Ikhwati azani wa azakumullah, Asy' bin Basrah rahimallahu ta'ala memberikan nasihat terkait dengan menyongsong bulan Ramadan, terkait dengan menyongsong atau menyambut bulan Ramadan dengan adanya bulan Ramadan, yakni bulan yang di situ Allah menurunkan banyak barokahnya, Allah lipat gandakan amalan seorang hamba, Allah limpahkan ampunan bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat dan minta ampun. Maka Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala merupakan nasihat beliau untuk menyongsong bulan Ramadan adalah seorang hamba untuk mempersiapkan dirinya untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya artinya menyiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, untuk menyambut bulan Ramadan untuk bisa sejauh mungkin menghindari yang namanya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan di antara nasihatnya adalah agar mereka kaum mukminin dan mukminah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang shadiqah, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sehingga ini dengan harapan semoga mereka keluar dari bulan Ramadan benar-benar mereka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, azzani wa azzakumullah. Di antara nasihat beliau yang kedua, hendaklah untuk menyongsong menyambut bulan Ramadan, hendaklah kaum mukminin, kaum mukminah, hendaklah mereka bersemangat untuk bertafaqquh fid din, untuk mempelajari agama Islam, terkhusus untuk menyongsong bulan Ramadan dia mau mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah bulan Ramadan. Sehingga dengan persiapan dia, dia memahami hukum-hukum puasa Ramadan, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang disunahkan, dan perkara-perkara yang lainnya. Sehingga ketika dia sebelum di bulan Ramadannya dia sudah mempelajarinya, maka ketika dia masuk di bulan Ramadan dia bisa menjalani ibadah puasa tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang tidak ada persiapan mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan asyam puasa, maka ketika dia mendapatkan segelintir dari permasalahan saja dia bingung, ini membatalkan atau tidak. Saya ini membatalkan atau tidak, perkara ini haram atau tidak, dia bingung. Beda dengan orang yang sudah mempelajari terlebih dahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini memberikan motivasi kepada kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan kefaqihan, kefahaman bagi orang tersebut dalam urusan agamanya. Hadis ini memberikan motivasi, mari kita menyongsong bulan Ramadan ini bertafaqquh dengan ad-din, terkhusus dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan seputar puasa. Sehingga dari kita buka mata sahur sampai sholat tarawih malamnya, sampai mau tidurnya, kita terbimbing di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita seorang muslim itu bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang Allah melipat gandakan amalan pahala. Bulan yang penuh dengan ampunan. Yang pada intinya, kalau orang itu mau bijak dan melihat dengan cerdik, bulan Ramadan itu adalah bulan emas. Sehingga alangkah sayangnya ketika dia melewati bulan Ramadan dengan sia-sia belaka. Bulan Ramadan itu bulan yang lebih baik dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang istimewa. Maka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kalau tidak Anas bin Malik, mengatakan, "La taj'al yawma sawmakum wa ghairihi sawa." Jangan kalian jadikan hari-hari kamu berpuasa itu sama dengan hari-hari di luar puasa. Artinya, bulan Ramadan dan bulan bukan Ramadan tidak dibedakan sama sekali. Tidak ada perbedaan sama sekali bagi mereka. Pagi kerja, pulang sore, habis itu tidur. Tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan. Akan tetapi, hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Bagaimana kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan segenap salafus saleh setelahnya. Mereka benar-benar memberikan perhatian. Mereka benar-benar memberikan nilai beda antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, banyak dari mereka yang membedakan. Kalau di bulan-bulan yang lainnya dia aktivitas biasa, tetapi ketika di bulan Ramadan mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka mengurangi aktivitas kerjanya. Dan mereka banyak duduk di masjid-masjid. Sehingga mereka mengatakan, "Nutahiru sauman." Kami mensucikan puasa-puasa kami dengan kami duduk di masjid. Yani dengan duduk di masjid, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran. Dengan qiyam lail. Dan dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mereka lakukan di masjid. Artinya, mereka para salafun salih yang tentunya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka segera memperhatikan dirinya, menyiapkan dirinya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena yang mendasari dia ibadah di hari itu, di bulan tersebut, nilainya jauh berbeda dibandingkan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Maka untuk mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka langkah kedua yang dia tunaikan, yang dia lakukan, minimalnya dia dengan mengurangi aktivitas kerjanya, sehingga badannya tidak diforsir dengan kegiatan-kegiatan yang itu akan menyebabkan capeknya dirinya, sehingga dia akan sedikit beribadah kepada Allah dikarenakan kalah dengan capek dan lelahnya. Begitu pula langkah selanjutnya yang dia jalani, yakni dia lebih suka untuk memperbanyak duduk di masjid. Karena dengan banyak-banyak dia di masjid, tentunya dia akan terdorong, termotivasi. Untuk apa dia di masjid? Mau tidak mau dia mau berzikir kepada Allah. Mau tidak mau dia harus tilawatul Quran. Mau tidak mau kalau di situ ada ta'lim, mengikuti ta'lim, maka kebaikan dan kebaikan akan dia dapatkan. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi para salafun salih mengatakan, mutahhir saumana, kita mensucikan, membersihkan puasa kita dengan kita duduk-duduk di masjid. Bukan duduk bercengkrama, tetapi duduk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, kalau seorang itu ingin bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan itu dengan baik, dengan bisa lebih fokus dan badannya lebih fresh, ada tiga langkah yang bisa dijalani supaya orang itu tetap bisa bersemangat, tetap bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi ketika tiga langkah tersebut dilanggar atau tidak dijalani, maka akan timbul di situ yang namanya kemalasan, kecapean, dan hal-hal yang menyebabkan kurangnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang bisa menopang atau membantu ibadah seorang di bulan Ramadan, yang pertama yakni meminimalisirkan makanan yang dia santap, meminimalisirkan makanan. Di antara langkah yang dilakukan yakni dengan dia berpuasa tersebut, secara otomatis Puasa yang dia lakukan dan dia jalani di bulan Ramadan tersebut secara otomatis akan meminimalisir makanan yang masuk pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'a qad sara min badni." Dan tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih jelek dari perutnya. Artinya, tidaklah seorang itu memenuhi tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Artinya ketika seorang hamba di bulan Ramadan tidak bisa memperhatikan ini, maka dia tidak akan bisa menjalani ibadah dengan baik, artinya dengan maksimal. Dikarenakan ketika seorang hamba banyak makan, bisa kita rasakan ketika kita di siang hari puasa, kemudian waktu buka tiba, kemudian kita makan dengan tanpa memperhatikan kapasitas perut kita, semuanya masuk, makanan, minuman, semuanya masuk, bahkan terkadang perut kita sampai sakit karena kekenyangan, bahkan terkadang makanan itu sudah rasanya sudah sampai di dada baru berhenti, maka apa yang akan timbul padanya? Maka yang akan timbul adalah bisa jadi perutnya sakit. Yang kedua, bisa jadi dia ngantuk. Sehingga baru sholat isya saja sudah menguap berkali-kali. Bahkan rasanya berat ketika sholat di belakang imam yang sholatnya agak panjang. Karena apa? Kekenyangan. Matanya ngantuk, pengennya tidur. Jangankan mau baca Al-Quran, dia kalah berat dengan ngantuk yang ada pada dirinya. Maka bisa kita rasakan ketika kita makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, isya itu sudah rasanya pengennya tidur, pengennya istirahat. Sementara di malam-malam Ramadan itu dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, untuk melakukan sholat tarawih, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini langkah yang pertama untuk menopang ibadah seorang hamba di bulan Ramadan. Yang kedua, hendaklah seorang hamba itu ada istirahat tidur siang, baik sebelum zuhur yang disebut dengan qailulah, baik setelah zuhur sehingga dia bangun menjelang asar. Maka dengan dia istirahat yang demikian ini, dia tidur baik sebelum zuhur sebentar atau setelah zuhur sampai mau menjelang asar, maka ketika dia bangun, dan kita rasakan waktu-waktu tersebut, waktu-waktu kita lapar, waktu-waktu kita haus, waktu-waktu dirasa paling berat untuk melakukan puasa di waktu siang tersebut. Sementara kita istirahat, kita tidur. Setelah kita tidur, bisa kita rasakan badan kita segar, badan kita bugar, sehingga tak terasa waktu buka pun sudah dekat. Ini menunjukkan bahwasannya istirahat itu diperlukan. Sehingga dia ketika di siang hari sudah istirahat, maka dia di malam harinya akan lebih segar badannya untuk mengikuti salat tarawih, untuk bisa berzikir di masjid, bertaqarrub kepada Allah, untuk bisa tilawatul Quran lebih lama dibandingkan orang yang di siang harinya tidak istirahat, bahkan siang harinya sudah diforsir dengan pekerjaannya. Ayo azani wa azakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, taqlilul mukhalatah. Taqlilul mukhalatah. Yakni mempersingkat atau menyedikitkan waktu untuk berhubungan dengan orang yang lainnya. Maksudnya bukan tidak boleh berhubungan, maksudnya dipersedikit. Mungkin kita sudah 11 bulan bercengkerama dengan teman kita, saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita. Maka di bulan Ramadan satu bulan ini kita kurangi. Artinya kita bicara seperlunya saja. Yang lainnya kita gunakan untuk di masjid, untuk berzikir, membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa menyedikitkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita, maka waktu itu akan habis. Habis subuh ngobrol, tahu-tahu sudah siang, siang kerja. Habis zuhur ketemu temannya lagi ngobrol, tahu-tahu asar. Habis asar mau kerja malas, ada teman yang ngobrol lagi, tahu-tahu maghrib. Tahu-tahu isya, habis tarawih ketemu lagi, ngobrol lagi. Maka waktunya akan habis, waktunya akan sia-sia. Ikhwatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi alangkah indahnya ketika seorang itu ingin melakukan suatu amalan, itu didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi ketika dia masuk pada amalan tersebut, dia sudah siap untuk melaksanakannya. Dan diantara perhatian dari para salafun salih, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, maka mereka berusaha untuk menghindari hal-hal yang itu akan bisa mencoreng puasanya, mengurangi nilai puasanya, bahkan yang dikhawatirkan akan merusak dan menghilangkan amalan puasa yang dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, wal amala bih, dan mengamalkannya, falaisa lillahi haja, maka Allah tidak butuh dan pada dirinya dari dia menahan lapar dan haus, dari dia tidak makan dan tidak minum. Artinya ucapan dusta itu ketika dilakukan bukan di bulan Ramadan, itu adalah perkara yang haram. Dan ketika perbuatan tersebut dilakukan di bulan Ramadan, maka dosanya akan semakin besar, dikarenakan dia melakukan perbuatan dosa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu dia akan lebih kuat menjalani puasa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena apa? Karena dari makanan saja dia perhatikan. Makanan yang akan bisa membantu dan menguatkan puasa dia, dia perhatikan. Dan di antara makanan yang dianjurkan, bahkan disunahkan, ada tamrah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahur al-mu'min at-tamr." Sebaik-baik makanan sahur bagi orang yang berpuasa, bagi seorang mukmin yang mau berpuasa, adalah kurma. Ada tamr. Kurma ini adalah makanan yang bisa menguatkan tubuh seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 atau 3 bulan pernah tidak menyala api di rumahnya. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak masak. Maka ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh keponakannya, "Lalu apa yang engkau makan?" Maka kata Ibunda Aisyah, "Aswadan," dua yang hitam, yaitu kurma dan air. Kurma dan air. Begitu pula kurma ini adalah menguatkan tubuh seorang, sebagaimana Maryam ketika mengandung Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilaika bi jid'in nahl tusakit 'alaiki rutuban janiyah." Diperintahkan kepada Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma ke arahnya. Tusakit ilaiki rutuban janiyah, yang niscaya pohon kurma tersebut akan mengukurkan buahnya yang masak. Ayol hadirun a'azani wa'azakumullah. Begitu pula dari sisi kesehatan dunia, kurma kalau dibandingkan dengan air gula, kurma ketika dimakan itu diserap oleh tubuh bisa dalam jangka 40 sampai 60 menit baru habis. Sementara air yang dikasih gula cuma sekitar 20 atau 30 menit, maka lebih dua kali lebih tahan lama dibandingkan air dan gula. Maka ketika seorang makan sahur dengan kurma, tentunya ini tentu akan lebih kuat dibandingkan sahur dengan yang lainnya. Air hadirun a'azani wa'azakumullah, ini beberapa yang kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang berkait dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, yakni dengan kita banyak-banyak mempersiapkan ilmu, mempelajari, mengkaji ilmu yang terkait terkhususnya dengan puasa Ramadan. Yang kedua, seorang itu akan lebih bijak, akan lebih selamat ketika dia beramal dengan ilmu, dan hasilnya pun, nilainya pun, ketika ibadah itu didasari dengan ilmu, dengan ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, sangat jauh berbeda. Amalan yang didasari dengan ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan yang tidak ada dasarnya dengan ilmu, maka amalan tersebut bertolak. Bahaya bagi seorang yang mau menjalani suatu aktivitas ibadah yang mana tidak ada ilmu padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jauh, jauh berbeda. Orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu, jauh, jauh berbeda. Ini saja yang saya kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semuanya untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan ingat, bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan para generasi salaf setelahnya, mereka sangat-sangat perhatian dengan bulan Ramadan. Maka kita sebagai orang yang mengaku generasi salafun saleh, maka hendaklah kita mencontoh mereka untuk bisa, yakni memandang, menilai Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang harus kita bedakan dengan bulan-bulan yang lainnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naftahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.